melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid lil Imam Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syeikh rahimahumullahu taala. Terakhir kemarin kita lalui athar Ibn Abbas waqad sarat 'amatu mu'akhatin nas 'ala amri dunya wa dhalika la yujdi 'ala ahlihi syai'a. Kebanyakan persaudaraan atau pertemanan manusia karena urusan dunia, dan itu kata Ibn Abbas tidak berguna bagi mereka sama sekali. Ay la yanfa'uhum bal yadurruhum. Wa itu tidak bermanfaat bagi mereka, bahkan justru memadharatkan mereka. Kama qala ta'ala, hal itu seperti dalam firman Allah, al-akhilla yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Al-akhilla jamak khalil, yakni teman dengan teman. Di hari itu, di yaumul qiyamah, masing-masing menjadi musuh bagi yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ketika ikatan persaudaraan dan pertemanan mereka berdasarkan takwa. Qala rahimahullah, kemudian beliau jelaskan, fa idza kanatil balwa qad ammat bihadza fi zaman Ibn Abbas fi khairil qurun. Jika itu merata, itu yang ma'ruf di zaman Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang merupakan sebaik-baik generasi. Itu sudah Ibnu Abbas katakan, sorot amatu mu'akhatin nas ala amri dunia. Kebanyakan hubungan persaudaraan atau persahabatan orang dalam urusan dunia, itu sudah diucapkan Ibnu Abbas di zaman itu. Fama zadal amru ba'da dzalika illa syiddah. Maka tentunya setelah zaman beliau perkaranya jauh lebih dahsyat dan lebih parah. Kalau itu saja dikeluhkan Ibnu Abbas di zamannya, kif kalau Ibnu Abbas hidup di zaman kita. Hatta waqa'atil muwalah 'ala syirki wal bid'ah wal fusuq wal 'isyan. Sampai-sampai wala, perwalaan, loyalitas orang, pembelaannya, bahkan mati-matian membela pada perkara kemusyrikan, pada perkara bid'ah, kefasikan atau kemaksiatan. Orang siap membela dan melindungi, berwala walaupun itu perkara kufur, syirik, bid'ah, kefasikan atau maksiat. Dan begitu kenyataannya. Waqad waqa'a ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam biqaulih, dan terjadi apa yang Rasulullah telah kabarkan, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada', dimulai Islam itu asing dan akan kembali asing seperti semula. Fatuba lil ghuraba, maka bahagialah jannah mereka yang dianggap asing. Diriwayat ketika Rasulullah ditanya siapa mereka yang dianggap asing itu, beliau sebutkan nasun salihun fi unasin su'in kathir. Mereka orang-orang yang saleh di tengah-tengah orang yang jelek, su', dan mayoritas di tengah mayoritas orang-orang jelek. Man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum, sehingga yang menentang mereka jauh lebih banyak ketimbang yang mentaati mereka. Mereka adalah al-ghuraba, sehingga kewajiban seorang mukmin untuk menguatkan dirinya bersabar alal ghurbah, bersabar di atas keasingan, yang enggak asing, bersabar di atas wahsyah minan nas, liar dari manusia. Liar karena orang yang di sekitarnya mayoritas tidak sesuai dengannya, enggak cocok. Layaknya kalau binatang, kuda misalnya atau sapi, kalau liar ya enggak bisa dekat sama orang. Ngamuk dia, berontak. Kamu deketi apalagi kamu tunggangi, wah merontak-merontak kamu akan dilempar dari punggungnya. Karena dia liar, gak biasa dengan lingkungan ini, gak bisa dekat dengan orang, biasa di hutan lepas sana. Beda kalau itu jinak, bisa kamu lus-lus, kamu tunggangi dia diem. Liar kalau dalam perkara dunia saja tidak mengenakkan. Kamu tinggal di mana itu, luar negeri misalnya, di tengah masyarakat yang kamu gak terbiasa dengan mereka, gak ada orang yang kamu kenal, gak ada yang kenal kamu, kamu gak tenang, gak nyaman. Beda kan kalau kamu tinggal di negerimu sendiri, kampungmu sendiri, dari kamu lahir kecil besar di situ, kamu terbiasa dengan lingkungan itu, orang-orang yang kamu kenal. Itu secara dunia saja begitu. Wahsyah, ada liar ahlu sunnah dalam artian tadi, dia gak terbiasa dengan masyarakat atau orang-orang sekitarnya yang terbiasa dengan kemungkaran, dengan maksiat yang menyalahi sunnah. Ya dia harus sabarkan dirinya di atas itu semua. Dia sabarkan untuk tetap kuat, tegar di atas semua itu. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Seperti yang Rasul katakan, orang kalau berjuang, berusaha untuk bersabar, bersungguh-sungguh, Allah akan berikan kesabaran itu padanya. Waqad kana sahabatu radhiyallahu anhum fi ahdi nabiyihim wa ahdi Abi Bakar wa Umar yu'thiru ba'dhuhum ba'dhan ala nafsihi mahabbatan fillah wa taqarruban ilaihi kama qala ta'ala wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan para sahabat radhiyallahu anhum di zaman nabi mereka masih hidup ma'ruf bagaimana mereka saling ithar satu kepada yang lain, mendahulukan saudaranya. Semua itu karena cinta mereka karena Allah, mencintai saudaranya. Dan mereka lakukan sebagai bentuk taqarrub, pendekatan diri kepada Allah. Seperti yang Allah katakan, pujian kepada mereka, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَصَهُ. Mereka lebih mengutamakan saudaranya dalam keadaan mereka sendiri sangat butuh dengan yang dia berikan kepada saudaranya itu. Begitu pula kemudian di zaman Abu Bakar, di zaman Umar radhiyallahu ta'ala anhum, bentuk realisasi dan pengamalan cintanya karena Allah. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala laqad ra'aituna ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma minna ahadun yara annahu ahaqqu bi dinarihi wa dirhamihi min akhihi al-muslim. Rawahu Ibnu Majah. Kata Ibnu Umar, aku masih ingat di zaman itu, zaman Rasulullah SAW, bagaimana kami para sahabat masing-masing tidak ada yang menganggap kalau dirinya lebih berhak terhadap dinar atau dirhamnya, ini terhadap hartanya, dari saudaranya. Tidak ada yang merasa lebih berhak dari harta milik pribadinya, namun dia tidak merasa lebih berhak menggunakan, memanfaatkan harta itu ketimbang saudaranya radhiyallahu ta'ala anhum. Dan itu tingkat iman yang sangat tinggi dari mereka radhiyallahu ta'ala anhum. Athar diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Namun athar itu dengan lafaz begitu tidak dijumpai di Sunan Ibnu Majah yang ada dalam cetakan. Tapi riwayat itu ada di Musnad Imam Ahmad, di Tabrani, di dalam Mu'jamnya, dan beberapa yang lain. Qala al-musannif rahimahullah wa qala Ibnu Abbas fi qawlihi ta'ala wa taqatta'at bihimul asbab. Ibnu Abbas juga berkata terkait ayat 166 Al-Baqarah, taqatta'at bihimul asbab, di yaumul qiyamah terputus segala asbab. Asbab jamak sebab. Sebab adalah yang menghubungkan di antara dua sesuatu, dalam hal ini dua orang. Asbab penghubung yang mengikat, menghubungkan di antara dua orang, yaitu kata Ibnu Abbas, asbab yang dimaksud adalah mawaddah, cinta. Ini mencintai ini menghormati ini mengagungkan ini membela yang itu. Tapi di yaumul qiyamah terputus semua itu. Dulunya di dunia sangat mencintai, dulunya di dunia sangat membela, sangat mengkultuskan dunia. Tapi di akhirat terputus semua ikatan-ikatan cinta itu, enggak ada. Hadzal athar rawahu Abd ibn Humayd wa ibn Jarir wa ibn al-Mundhir wa ibn Abi Hatim wal Hakim wa shahahahu. Ini athar diriwayatkan tadi oleh Abd bin Humayd, Ibn Jarir, Ibn Mundhir, Ibn Abi Hatim, dan juga Hakim, dan beliau sahihkan. Demikian seperti dinukilkan oleh Suyuti dalam tafsirnya Ad-Durrul Manthur fi tafsir bil Ma'thur. Qauluhu qala al-mawaddah, pernyataan Ibn Abbas, cinta yang terputus. Ailati kanat fid dunia, yang beliau maksud hubungan cinta, kasih sayang, pembelaan yang ada di dunia. Khanathum ahwajamakanu ilaiha, cinta yang menghubungkan di antara mereka di dunia begitu kuatnya sampai sebagian mereka rela mati demi cinta dan pengkultusannya kepada orang yang dia cintai. Nah, itu semua justru mengkhianati mereka justru di saat mereka butuh-butuhnya hubungan itu untuk menyelamatkan mereka dari azab, dari neraka. Justru di saat genting semacam itu yang diharapkan menolong, melindungi mereka, justru berkhianat. Bentuk pengkhianatannya adalah terputus. Tidak ada lagi tersisa cinta dan kasih sayang atau pengagungan kepada orang-orang itu. Wa tabarra'a ba'duhum min ba'd, begitu di akhirat masing-masing berlepas diri dari yang lain. Kama qala ta'ala, Allah berfirman tentang mereka, wa qala innamat takhattum min dunillah awthanan mawaddata bainikum fil hayatid dunya thumma yawmal qiyamah yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'wakumun nar wa ma'lakum min nasirin. Dia berkata, kalian menjadikan Tuhan-Tuhan kalian ini, sesembahan dan berhala kalian ini, hanya karena ikatan cinta di antara kalian di kehidupan dunia saja. Di kehidupan dunia dia akan marah, gak terima kalau berhalanya dihancurkan misalnya. Bela dia karena cintanya, pemuliaannya. Dia gak akan terima marah besar kalau sampai disakiti Tuhan atau berhala-berhala mereka. Itu di dunia dibela sedemikian rupa dengan berbagai macam cara. Tapi di akhirat putus putus semua itu. Makanya Allah katakan fil hayati dunia, sebatas di kehidupan dunia saja, sok akrabnya, sok dekatnya mereka dengan yang mereka sembah selain Allah. Ada cinta, ada kasih sayang, ada penghormatan luar biasa di dunia. Di akhirat akan lupa dari semua itu. Musuh, menjadi musuh yang sengit kepada orang-orang seperti itu. Di hari kiamat masing-masing kalian mengkufuri dari yang lain, masing-masing kalian melaknat kepada yang lain, dan tempat kembali kalian adalah neraka, dan kalian tidak akan punya orang-orang yang membela kalian. Qala al-'allamah Ibnu al-Qayyim fi qawlihi ta'ala ittabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'u al-'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Di Al-Baqarah 166. Di hari, ingatlah di hari ketika anak-anak muda ini atau mereka yang menyembah berlepas diri, yang diikuti berlepas diri dari yang mengikuti mereka. Saat mereka melihat azab di depan matanya, sudah terputus segala sebab tadi, terputus cintanya. Dulu di dunia bela mati-matian, pasang badan dia karena cintanya, pembelaannya. Tapi di akhirat sudah takut taat, putus. Fahaula, kata Ibnu al-Qayyim, al-matbu'un kanu alal huda. Dulunya orang yang mereka ikuti di atas hidayah. Wa atba'uhum idda'au annahum ala tariqihim wa minhajihim. Pengikutnya mengaku mengikuti ajaran mereka sesuai manhaj mereka. Wa hum mukhalifuna lahum salikuna ghaira tariqihim, padahal kenyataannya mereka menyalahi, mereka beda, melanggar dari apa yang mereka ikrarkan. Wa yaz'umuna anna mahabbatahum lahum tanfa'uhum ma'a mukhalafatihim. Bahkan mereka menganggap cukup dengan cinta, mencintai orang-orang soleh, mencintai para mursalin, para sahabat, dan seterusnya a'immah, hanya dengan modal mencintai mereka itu sudah cukup manfaat bagi mereka. Walaupun amalan dan ajarannya beda, kata mereka gak masalah, modal cinta itu sudah cukup segalanya. Fayatabarra'una minhum yaumal qiyamah. Maka yang diikuti ini berlepas diri betul-betul dari mereka di hari kiamat, berlepas diri. Fa innahum ittakhaduhum awliya min dunillah. Karena mereka di dunia telah jadikan orang-orang soleh ini, mereka anggap sebagai para wali bagi mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha halu kulli man ittakhadha min dunillahi walija wa awliya'a. Begitulah kondisi setiap orang yang menjadikan selain Allah sebagai walinya, sebagai orang dekatnya yang dia muliakan, dia cintai, dia bela. akhirnya mengkhianati, akhirnya putus hubungan apapun. Yuwali lahum wa yu'adi lahum, orang-orang yang dijadikan figur panutan atau diikuti dalam segalanya, sehingga walaknya, baroknya karena mereka. Mereka berikan loyalitas karena orang-orang ini. Mereka memusuhi siapa saja yang dimusuhi. Sebagian mereka sampai mengatakan dengan buta, sahibi man sahabani, sahabatku, temanku adalah yang menemani aku, yakni yang berteman denganku, dekat denganku. Wa sahibu sahibi, juga temanku pula adalah yang berteman dengan temanku, yang dekat dengan temanku, maka dia temanku. Gak tahu sudah, dia gak peduli, buta. Berteman atas dasar apa, benar atau enggak, pokoknya dekat dengan temanku berarti temanku juga. Sebagaimana dia akan mencintai dan membela temannya, dia akan mencintai dan membela temannya, temannya, teman dari temannya. Wa aduwu aduwi, temanku pula yang ketiga adalah musuh dari musuhku. Yang mau memusuhi musuhku berarti temanku. Buta, yang gak mau tahu permusuhan itu atas dasar apa, kenapa kok kamu musuhi orang itu. Yang penting yang mau memusuhi orang itu, yang bermusuhan denganmu, berarti temanmu juga. Wa aduwi man adani, musuhku adalah yang bermusuhan denganku. Wa sahibu aduwi, musuhku pula yang kedua yang berteman dengan musuhku. Mau dekat, bersahabat, berteman dengan musuhku berarti musuhku. Wa aduwu sahibi, dan yang ketiga yang memusuhi temanku. Memusuhi orang yang dekat denganku berarti musuhku juga. Ishada, buta. Mayasluhada. Tapi begitulah mereka. Secara membabi buta. Dalam menerapkan cinta dan benci. Wala dan barok. Siapa yang diberi wala, siapa yang diberi barok, dengan gampangnya. Temanku, teman dari temanku, dan musuh dari musuhku. Musuhku, teman musuhku, dan musuh temanku. Ayaslu hada jahiliyah ini. Namun sebagian orang begitu, tetap punya prinsip dan ukuran yang dia temani seperti itu juga. Memperlebar permasalahan yang seharusnya dipersempit. Kamu sedang bermasalah dengan orang ini. Ya, ini satu dan lain sebab mungkin. Sehingga ada jarak antara kamu dengan dia, karena kamu gak senang dengan dia. Ya sudah, kamu batasi di situ, jangan kamu perlebar. Lah, sebagian orang gak mau. Siapa yang dekat dengan orang ini, berarti cari masalah denganku. Juga kamu musuhi. Juga kamu renggangkan hubungan dengannya. Kenapa alasannya? Karena dekat dengan orang ini. Jahiliyah. tanpa ada sebab, tanpa kamu tahu kenapa, dan wala dia ngerti apa masalahmu dengan orang ini. Diperlebar dengan gampangnya menilai seseorang. Jelek itu, oh fulan itu begini. Kenapa? Karena dia dekat dengan ini. Karena yang sedang kebetulan bermasalah atau bermusuhan denganmu. Wa yardha lahum wa yaghdhabu lahum, sama dia ridha, dia murka, marah juga karena buta dalam wala dan dalam baroknya. Fa inna a'malahu kullaha batilah, yang seperti ini amalannya semua batil. Ya roha yaumal qiyamah hasarat alaih ma'akathratiha wasyiddati ta'bihi fiha wa nasabih. Padahal banyak amalannya, padahal berat dia beramal saat di dunia, syiddatu ta'abihi, nasab, letih dia. Tapi semua itu akhirnya sia-sia, gak berguna baginya. Idh lam yujarrid mu'alatihi wa mu'adatihi wa mahabbatahu wa bughdahu wa intisarahu wa itharahu lillah wa rasulih. Ini semua akibat dia tidak mentajrid, memurnikan walaknya dan muadatnya yang dia berloyalitas kepadanya, dia bela, dia hormati, dia cintai. Atau begitu pula muadat yang dia benci, yang dia musuhi. Tidak dimurnikan semua itu karena Allah, tapi hanya karena perkara pribadi, perkara dunia. Fa'abtalallah dzalikal 'amala kullahu wa qata'a tilkal asbab. Allah batilkan semua itu, dan Allah putus penghubung yang dulunya di dunia menghubungkan mereka. Di akhirat Allah putus sudah, enggak ada manfaatnya. Enggak akan bisa nolong mereka, wala diharapkan bisa memberi syafaat. Putus hubungan itu sama sekali. Fayanqati'u yaumal qiyamah kullu sababin wasilatin wa wasilatin wa mawaddatin kanat li ghairillah. Maka di hari kiamat beda hukum dan masalahnya. Setiap hubungan, setiap persahabatan, pertemanan, persaudaraan, cinta, penghormatan, semua itu kalau bukan karena Allah akan terputus di yaumul qiyamah. Tidak berguna bagi orangnya. wala yabqa illa sababul wasil bainal abdi wa rabbih. Tidak tersisa kecuali sebab yang menggabungkan, yang menyambung antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Wa huwa hadduhu minal hijrati ilaihi wa ila rasulihi. Dan itulah bagian yang akan dia dapati saat dia hijrah kepada Allah dan hijrah kepada Rasul-Nya. Dia tinggalkan sanak kadang, keluarga, harta benda, kampung halaman demi ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu akan tetap bersamanya. Tapi hubungan-hubungan duniawi yang lain terputus. Wa tajridihi ibadatihi wahdahu wa lawazimiha. Yang tersisa yang bersamanya adalah kalau dia memurnikan keikhlasannya dalam ibadah dan tuntutan-tuntutan lain, konsekuensi dari itu. Apa itu konsekuensinya? Minal hubbi wal bughd. Konsekuensi dari tauhid dan memurnikan ibadah untuk Allah semata, dia harus cinta, benci hanya karena Allah. Siapa yang dia cintai, siapa yang dia benci. Wal ata' wal man', kapan dia memberi, kapan dia mencegah. Yang ini enggak memberi juga karena Allah. Kenapa fulan dia kasih, kenapa fulan yang lain tidak? Ukurannya bukan nafsu, bukan perasaan, bukan ikatan emosional. Oh ini karena sekampung dengan saya. Oh ini karena satu suku lah. Kemudian dikasih, bukan itu. Tapi lillah. Karena orang ini taat, istiqomah, ibadah. Kalau urusannya duniawi atau pribadi, ya enggak bisa seperti itu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kan semula ngasih bantuan apa semacam belanja bulanan gitulah kepada Mistah Ibn Utsathah radhiyallahu an, dan masih hubungan kerabat, ada hubungan famili lah. Ala kulli hal, sampai terjadi fitnah ifik. Aisyah dituduh macam-macam ini itu. Subhanallah, Mistah radhiyallahu an termasuk yang ikut bicara. Ini ikut menyebarkan berita hoaks ini. Ya tersinggung Abu Bakar, wajar, ayah dari putri yang begitu suci dan mulia Aisyah. Tersinggung Abu Bakar. Orang yang selama ini dibantu, diberi, dikasih, kok sikapnya begitu kepada putrinya? Karena emosi dan marah, Abu Bakar stop bantuannya. Sampai turun ayat, wa'fu wasfahu, maafkan, ampuni, kata Allah. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian senang? Tidak senangkah kalian kalau Allah mengampuni kalian. Ini salah satu sebab orang itu mendapat ampunan Allah, dia mengampuni orang. Agar dia dimaafkan Allah, dia memaafkan orang. Sebagaimana dia berdosa kepada Rabb-nya, bermaksiat dan berharap ampunan dari Allah, al-'afu wal maghfirah, maka hendaknya dia memaafkan, mengampuni orang yang berbuat zalim atau berbuat jelek pada dirinya. Wal jaza min jinsil amal, itu kaidah syariat yang ma'ruf. Balasan itu setara dengan perbuatan, selalu sebanding. Seperti apa kamu berbuat, seperti itu akan dibalas untukmu. Kamu memaafkan, Allah maafkan kamu. Kamu mengampuni orang yang menyakitkan hatimu, mungkin zalim atau ini padamu, kamu kesal, jengkel padanya, tapi kamu maafkan, maka dosa-dosamu pula diampuni oleh Allah. Balasan serupa, sebanding dengan perbuatanmu. Makanya sahib duyun, piutang, yang Rasulullah SAW sebutkan, dulu ada orang ya, kaya lah, berkecukupan, banyak orang hutang padanya. Ini masing-masing orang ada catatannya, banyak rupanya satu desa ini, satu negeri, fulan sekian, fulan sekian, jatuh tempo harus bayar tanggal sekian, akhir bulan misalnya, yang ini 2 bulan, yang ini macam-macam. Ala kulli hal, tiap mau jatuh tempo dia panggil ajudannya atau pembantunya yang mengambili, mendatangi fulan-fulan yang hutang tadi, ini sudah jatuh temponya, Anda harus bayar, dia ngutus orang. Tapi dia kasih wasiat gitu, apa dibekali. Syuf, kata dia, kalau kamu datangi orang yang hutang kepada kita dan dia ada rezeki, ada harta, dia bayar, ambil, terima. Ya, karena memang itu haknya dan memang sudah jatuh tempo. Tapi jika ada orang kesulitan, ada orang keberatan, belum mampu untuk membayar, fatajawaz anhu, kata dia. Tajawaz artinya dilompati, dilewati. Yang dimaksud, jangan anggap orang itu punya hutang. Sudah, hapus dari catatanmu. Anggap orang itu enggak ada hutangnya. Lewati saja. Dilewati bukan kemudian nanti bulan depan diminta lagi, enggak. Terhapus dalam catatan. Seakan bukan orang yang punya hutang. Maka Rasulullah katakan, fatajawazallahu anhu, maka Allah pun melewati dia. Artinya tadi, dosa-dosa dia enggak dianggap oleh Allah, dilewati. Seakan orang yang enggak punya dosa, sebanding dengan amalannya. Begitu selalu, perbuatan balasan itu sama setimpal dengan apa yang kamu lakukan. Wal muwalat wal muadat, wat taqrib wal ibad, loyalitas, permusuhan, orang yang kamu dekati, orang yang kamu jauhi, semua itu karena Allah. Kamu murnikan, bukan karena pribadi. Jadi Abu Bakar setelah turun ayat langsung kembali memberi bantuannya kepada Mistah seperti sedia kala. Nah, kalau ukurannya pribadi, orang tersinggung, sakit hati. Ngapain aku bantu orang ini? Tapi tidak, Abu Bakar murni karena Allah. Tetap diberi oleh Abu Bakar. Dan beliau katakan tadi, bala nuhibbu an yaghfirallahu lana. Ya, kami senang dan berharap diampuni oleh Allah. Dengan beliau mengampuni Mistah, maafkan Mistah, berharap Allah pun akan mengampuninya di yaumul qiyamah kelak. Wa tajrid mutaba'ati rasulihi tajridan mahdhah. Begitu pula dia memurnikan mutaba'ahnya dalam mengikuti dan mentaati Rasulullah SAW. Bari'an min syawa'bil iltifat ila ghairihi. Jauh dari noda-noda niat kepada selain Allah. Iltifat itu menoleh makna asalnya. Ini semestinya kalau kamu murni ke depan, ya ke depan ini hanya itu yang kamu tuju. Kamu gak peduli dengan yang lain, gak tergoda, gak terkecoh dengan yang lain. Satu itu yang fokusmu, hanya itu. Tapi orang yang masih noleh, tergoda, ini, wah ini, makanya diibaratkan seperti noleh. Ada ini, wah ini juga, masya Allah ini, wah ini juga. Nah, orang yang tajrid dalam memurnikan, ya hanya satu, dia gak mau menoleh kepada yang lainnya. Hanya ridha Allah yang dia harap, keikhlasannya hanya pahala di sisi Allah yang dia inginkan. Hanya satu itu, tidak mau menoleh kepada yang lain. Fadlan an syirki bainahu wa baina ghairihi, fadlan an taqdimi qawli ghairihi alaih. Apalagi kalau itu syirik kepada selain Allah, apalagi terlebih lagi kalau orang itu lebih mengedepankan, lebih mengutamakan perkataan selain Allah lebih dari perkataan Allah. Lebih dia bela, lebih dia senangi, lebih dia utamakan daripada perkataan Allah. Nas'alullah al-afiyah wa salama. Fahada sababul ladhi la yanqati'u bi sahibih. Maka ini hubungan yang gak akan putus sampai yaumul qiyamah, kalau dia memurnikannya karena Allah. Wa hadhihi an-nisbah allati bainal 'abdi wa baina rabbih. Dan itu hubungan kuat antara hamba dengan Rabb-nya. Wa hiya nisbatul 'ubudiyyatil mahdhah. Yaitu hubungan ibadah murni karena Allah. Wa hiya ukhayyatuhu allati yajulu ma yajulu wa ilaiha marji'uh. Dan itu yang menjadi ukuran dia, itu yang menjadi takaran baginya, kepadanya dia kembali, itu yang menjadi tujuan dia. Wala tatahaqqaqu illa bi tajridi mutaba'ati ar-rusuli shalawatullah wa salamuhu alaihim. Dan semua itu juga keikhlasan hanya untuk Allah, termasuk dalam cinta, benci kepada orang, tidak akan bisa terrealisasi dengan baik kecuali dia juga memurnikan ketaatannya kepada Rasul. Hanya mengikuti ajaran Rasul dalam beribadah, hanya sesuai bimbingan Rasul, hadith-hadith beliau dalam ibadah dan agamanya. Dengan itu, idh hadihil ubudiyah innama ja'at ala al-sinatim. Kenapa? Karena peribadatan kita kepada Allah yang kita diperintah memurnikan tadi, hanya kita tahu, hanya kita fahami melalui lisan para rasul. Dari mana kalau bukan dari lisan rasul? Perantaranya hanya Rasulullah. Maka beliau pula dimurnikan ketaatan kita. Hanya beliau yang boleh orang itu mengkultuskan, dalam artian ditaati apapun yang beliau ucapkan, diikuti segala yang beliau ajarkan, beliau perintahkan. Hanya Rasul yang boleh diperlakukan begitu. Wa ma'urifat illa bihim, kita enggak akan tahu agama dan ibadah kecuali dari Rasul. Wala sabila ilaiha illa bimutaba'atihim, maka enggak ada jalan, enggak ada cara untuk ibadah, seperti apa ibadah, bagaimana kita ibadah, dengan apa kita mendekatkan diri kepada Allah agar diridhoi Allah, kecuali dengan ajaran Rasul saja, enggak ada yang lain. Wa qad qala ta'ala, dan Allah berfirman di Furqan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan di hari kiamat apa yang telah mereka perbuat di dunia, banyak amalan mereka, tapi kemudian kami jadikan itu debu yang berterbaran, enggak ada arti. Debu. Enggak ada gunanya. Padahal mereka sudah berbuat banyak selama di dunia, mengamalkan ini, mengamalkan itu, banyak keluar biaya, tenaga diforsir, waktu terbuang banyak. Bukan orang pemalas, bukan orang diam, berbuat, keringat, kerja, tapi sia-sia di hari akhir. Betapa menyesalnya, betapa sengsaranya. Di dunia saja orang gak mau. Ada yang mau. Tukang aja misalnya. Ya kerja seharian, masuk jam 8. Nukang dengan beratnya, ngangkat, nguli, ini, itu, naik, turun. Pulang 4:30. Capek. Belum lagi kalau ngelembur. Malam pun dia kerja. Gajiannya di akhir pekan. Sabtu terakhir bulan. Atau akhir pekan misalnya, semestinya dia ambil, ternyata nihil, gak dapat upah sama sekali. Kayak apa nangisnya tukang itu? Sudah berbuat banyak, tapi gak dapat apa-apa. Begitu mereka, banyak beramal, tapi gak ada nilainya, debu. Kenapa? Karena tidak adanya keikhlasan kepada Allah. Karena tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan contoh dari Rasul SAW. Berbuat sendiri. Beramal ini itu tanpa bimbingan Rasulnya. Banyak padahal amalannya. Tapi yang dilihat Allah bukan banyaknya. Sesuai tidak dengan Rasulnya. Fahadihi hiyal a'malu allati kanat fid dunya ala ghairi sunnati rasulihi wa tariqatihim. Begitulah setiap amalan ketika di dunia tidak sesuai dengan sunnah ajaran rasulnya. Tidak sesuai dengan bimbingan rasulnya. Wali ghairi wajhi, atau amalan itu tidak karena Allah. Yaj'aluhallah haba'an manthura, di akhirat Allah jadikan debu. Tidak ada arti. La yantafi'u minha sahibuha bisyai' aslan. Sehingga orangnya enggak bisa mendapat faedah di waktu butuh-butuhnya dia untuk mendapat faedah itu di akhirat. Dia ingin timbangan kebaikannya berat. Dia ingin selamat dari neraka, masuk surga. Apa bekalnya, tiketnya, amalan-amalan yang telah dia lakukan di dunia, tapi ternyata debu semuanya. Wa hadza min a'dhamil hasarat 'alal 'abdi yaumil qiyamah, dan itu kerugian terbesar pada hamba di akhirat kelak. An yara sa'yahu dha'ian, ketika dia dihadapkan pada kenyataan, ternyata usaha yang dia lakukan, banting tulang, perbuatan amalannya selama di dunia sia-sia, semuanya tiada arti. Waqad sa'uda ahlus sa'yin nafi' bisa'ihim, sementara orang yang amalannya benar berdasarkan ilmu, dia ibadah sesuai tuntunan Rasulnya, dia mengamalkan apa yang dia dapati contoh dari nabinya, hanya dengan itu dia ibadah kepada Allah, bermanfaat amalannya, memberatkan timbangan kebaikannya, dan surga menjadi tempat kembali baginya. Intaha mulakhasan, secara ringkas itu penjelasan Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Waffaqanallah wa iyyakum lima yuhib ridha, wassalatu wassalam ala rasulillah, walhamdulillah.